Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ayo. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, apa syarat selamat dari api neraka? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cara selamat dari api neraka sudah sangat jelas, yaitu mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya barakallahu fikum, yang namanya syariat Allah ini adalah rambu-rambu, seperti rambu-rambu jalan yang mengarahkan kepada surga, jadi mengarahkan kepada keselamatan dari api neraka dan mengarahkan kepada keberhasilan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Sehingga ikutilah hukum-hukum Allah taala, itulah rambu-rambu yang mengantarkan kita ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, kalau wanita lagi haid itu suka sakit dan bawaannya marah-marah terus, apakah termasuk tidak sabar menghadapi sakit, ditahan-tahan juga enggak kuat? Jazakallahu khairan. Nah, termasuk tidak sabar, karena tidak sabar itu bermacam-macam tingkatannya. Di antaranya bentuk ketidaksabaran adalah keluh kesah. Diajarkan dalam Quran dan Sunnah agar seorang muslim-muslimah jangan berkeluh kesah dengan apa yang dihadapinya. Karena semua yang dihadapi di dunia ini adalah ujian. Maka hadapilah dengan kesabaran dan jangan berkeluh kesah. Baik, apalagi kalau ditambah lagi dengan merugikan orang lain. Artinya, keluh kesah saja sudah sesuatu yang menunjukkan kekurangan dari kesabarannya. Apalagi kemudian dia menimpakan kejelekan pada orang lain dengan memarah-marahi orang yang tidak salah atau memarahi orang yang harusnya tidak dimarahi dan seterusnya, mentak-mentak suami apalagi. Maka itu mutaaddi. Mutaaddi artinya tidak tadinya pada dirinya sendiri, akhirnya pada orang lain juga menjadi kejelekan. Sehingga kalau dengan bahasa istilah bahasa Arabnya, kalau yang hanya merugikan dirinya sendiri disebut dolimun linafsi. Tetapi kalau sudah merambah sampai kepada orang lain dikatakan dolimun ligairihi. Dan yang dolimun ligairihi akan jadi lebih besar daripada yang pertama, dolimun linafsi. Sehingga tahanlah dan ucapkanlah kepada Allah SWT dengan doa yang diajarkan bagi orang-orang yang merasakan sakit. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bacakan 7 kali kalimat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Mudah-mudahan akan berkurang rasa nyerinya. Wallahu taala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya, afwan Ustaz, mohon bimbingannya. Ana ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mencintai istri atau suami kita dengan tulus? Yang kedua, bagaimana jika dalam sebuah keluarga pasangan suami istri kurang ada rasa cinta yang tulus, namun suami istri tersebut berusaha meniatkan rumah tangga dalam rangka ibadah kepada Allah, apakah Allah akan mengkarunai rasa cinta di antara mereka? Yang pertama, bagaimana cara mencintai istri dengan tulus? Barakallahu fikum. Cinta seorang istri pada suami atau cinta suami kepada istri adalah sebatas dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yani cinta karena Allah. Cinta yang murni, cinta yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami kepada istri, istri kepada suami, kata Nabi SAW, kalau engkau melihat kekurangan dari satu sisi, engkau akan melihat kelebihan di sisi lain. Maka sabarilah kekurangannya dan syukurilah kelebihannya. Dan kalau engkau merasa belum ada saling cinta, suami merasanya belum mencintai suaminya, atau suami belum tidak merasa mencintai istrinya dan sebagainya, maka seperti si penanya tadi bilang, kerjakan kewajiban-kewajibanmu, kewajiban istri pada suami, kewajiban suami pada istri, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Niscaya akan turun rasa cinta. Karena biasanya, setelah sekian lama bergaul, baru muncul rasa cinta, ternyata suamiku baik juga. Istri juga, suami juga akan berkata suatu saat, Masya Allah, ternyata istriku memiliki kelebihan juga. Itu akan terlihat dengan berjalannya waktu. Sehingga kerjakanlah kewajiban-kewajibannya, kewajiban suami kepada istrinya dan kewajiban istri pada suaminya, dan harapkanlah hak-hakmu dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya suatu saat Allah akan turunkan mawaddah warahmah, saling mencintai, saling menyayangi dan seterusnya setelah mereka saling kenal. Karena untuk saling kenal tidak cukup dengan 1-2 hari. Kadang-kadang butuh satu perkara besar dulu. Setelah terjadi perkara besar baru sadar ternyata dia memiliki kelebihan. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang tidak seharusnya begitu, tidak mesti begitu, tapi kadang-kadang begitu. Begitu sudah terjadi sesuatu yang sangat memukul, artinya satu musibah kayak atau satu perkara, ternyata kamu akan dapatin aslinya mereka. Suami akan melihat aslinya istri ternyata baik, istri juga akan melihat aslinya suami ternyata dia sangat mementingkan dirinya, dan seterusnya. Sehingga sabarilah, sabarilah, sabarilah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya mawaddah warahmah. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan tentunya usaha tadi diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, bolehkah membagikan daging akikah berupa daging yang masih mentah ataukah harus dimasak dahulu? Hukum asalnya memang membagikan daging mentah. Hukum asalnya membagikan daging, yakni menyembelih kambing dan membagikan dagingnya. Baik, bahkan pada akikah lebih ditekankan pada penyembelihannya. Tumpahkanlah darah, kata Nabi. Tumpahkanlah darah. Kalau untuk laki-laki 2 kambing, kalau untuk perempuan 1 kambing, tumpahkanlah darah. Sampai-sampai sebagian, Wallahu ta'ala alam, berpendapat menyembelihnya. Adapun makannya dimakan bersama tidak mengapa. Bukan dibagi-bagikan begitu seperti apa namanya Idul Adha, ya, dibagikan pada fuqara masakin. Tidak mesti. Pembagiannya tidak dibahas. Yang dibahas adalah menyembelih dan menyumpahkan darah hewan kambing, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Sehingga tidak mengapa bagikan dagingnya. Kalau dia mau memasaknya berarti dia menambah dagingnya dengan bumbu, dengan tenaga, dan itu tentunya ada kelebihan pahala karena dia memberikan tambahan biaya untuk bumbunya, tambahan tenaga untuk memasaknya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang lebih pahalanya juga akan lebih. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan menjaga Ustaz di atas al-haq. Amin wa iyyakum. Afan ingin bertanya, apakah orang yang senantiasa rajin mencari nafkah, menghidupi keluarga di sebuah perusahaan besar, mendapatkan gaji yang bagus, namun terlalaikan dari sholat 5 waktu dan jauh dari majelis ilmu, bisa dikatakan barokah rezekinya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyyakum. Jazakumullah khairan katsiran. Kasab yang tayyib, kasab artinya ma'isyah, pekerjaan yang paling bagus adalah apa yang memiliki beberapa kriteria. Kriteria pertama, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwa ma'isyah yang paling bagus adalah di tengah keluarganya. Maknanya apa? Maknanya tidak sampai meninggalkan keluarganya, keluar kota 1-2 bulan, tidak. Sebaik-baik ma'isyah adalah baina ahlihi, di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia bisa ma'isyah di tengah keluarganya, itu lebih afdal. Yang kedua, ma'isyah yang tidak menghalangi kewajiban-kewajiban ibadah. Tidak menghalangi untuk salat 5 waktu, tidak menghalangi puasa di bulan Ramadan, tidak menghalangi dia untuk ta'lim, untuk mencari ilmu, dan sebagainya. Itu yang kedua. Barakallahu fikum. Yang ketiga, bahwa ma'isyah tersebut tidak menyebabkan dia melakukan yang haram, seperti terpaksa harus berbuat dosa, terpaksa harus berbohong, terpaksa, ini sudah jelas lebih jelek lagi. Sehingga kalau kita mau mendapatkan ma'isyah yang barakah, yang benar-benar barakah, adalah dia dalam keadaan melakukannya yang halal, tidak mendorong dia untuk berbuat yang haram, tidak menghalangi sholat 5 waktu, tidak menghalangi untuk dia talabul ilmi, dan dalam keadaan tetap dekat dengan keluarganya. Ini mudah-mudahan paling barokah. Tetapi saya ingatkan bahwa yang namanya barokah tidak hitam putih. Kalau saya katakan tidak barokah, kemudian hilang barokahnya sama sekali, bisa bertambah, bisa berkurang. Sehingga bahasanya lebih barokah kalau sempurna tadi, sempurna, maka itu yang paling barokah. Kalau di bawahnya kurang barokah, di bawahnya lagi kurang barokah, di bawahnya lagi lebih kurang barokah, bahkan sampai suatu saat tidak barokah. Usahakanlah agar menghindari yang haram-haram. Usahakanlah maisyahnya agar tetap bisa ibadah kepada Allah dengan baik, salat lima waktu dengan baik pada waktu-waktunya, dan juga bisa mengerjakan pekerjaan yang baik di tengah keluarganya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, bismillah, semoga Allah ta'ala menjaga Ustaz untuk kokoh di atas manhaj salaf. Amin. Amin wa iyyakum. Afan Ustaz izin bertanya, sebelum orang tua anak meninggal, Abi pernah berpesan kalau suatu saat nanti kital dan rumahnya tidak boleh dijual atau dimiliki oleh salah satu anak-anaknya sampai kapanpun juga. Dengan tujuan suatu saat nanti bila anak dan cucunya ada yang belum punya rumah, usaha silakan sementara di rumah orang tua sambil berusaha memiliki rumah, usaha suatu saat nanti. Yang ingin ditanyakan, bagaimana sikap anak terhadap amanah orang-orang tersebut, rumah kital, agar tidak terjual, termiliki. Jazakumullah khairan. Naam. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi atau untuk ahli waris. Artinya tidak boleh ada satu wasiat yang bertentangan dengan hukum waris. Ketika orang tua tadi meninggal, maka barang-barang tadi, rumah dan sebagainya, itu adalah milik anak-anaknya, sudah bukan lagi milik orang tuanya. Maka mau tidak mau harus dibagi. Sehingga kalaupun mau mengikuti nasihat atau wasiat orang tuanya, pertama berarti mereka anak-anaknya harus sepakat untuk tidak menjualnya. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena mereka punya hak dan itu tidak terbatalkan dengan wasiat. Hak anak-anaknya, hak ahli warisnya tidak terbatalkan dengan wasiat, karena wasiat tadi bertentangan. Seperti kalimat la wasiyata li waris, kata Nabi, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga biarkan itu berjalan sampai pada satu saat anak-anak tersebut membutuhkannya, ya harus dijual dan harus dibagi. Karena itu hukum waris yang turun min fawqi sab'i samawat, hukum waris yang langsung Allah turunkan dari atas tujuh lapis langit, dari atas arasy-Nya, satu hukum dan aturan yang tidak bisa gugur dengan wasiat seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan dan dijawab oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed, hafizullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat ya di dalam kita mengawali berbagai macam aktivitas kita, dan memberikan kita semangat untuk tetap kokoh di atas manhaj sunnah, manhaj salaf ini. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz atas kajian atau ilmu yang antum sampaikan di kesempatan hari ini. Ya, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.